Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة حفظكم الله جميعا، kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqidu min Kitabillah wa Sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang terakhir kita telah masuk pada bab mashur ra's. Bab mashur ra's telah kita selesaikan di sana beberapa masail, hukum-hukum yang terkait dengan mengusap rambut kepala ketika berwudu. Di antaranya adalah bahwa hukum mashur ra's atau mengusap rambut kepala ketika berwudu adalah rukun, di antara rukun-rukun wudu. Dalilnya qala Allah Ta'ala fi kitabil karim: wamsahu biru'usikum, wamsahu biru'usikum. Kemudian dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sih, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian di antara masalah yang telah kita ambil masalah tentang berapa ukuran dalam memasah atau mengusap rambut kepala ini. Pendapat yang rajih bahwa mengusap rambut ini dengan diusap secara menyeluruh, menyeluruh rambut kepala kita. Ini pendapat yang rajih. Di sana ada tiga pendapat yang disebutkan oleh muallif. Pendapat yang rajih adalah yamsah jami'a ar-ra's. Yamsah jami'a ar-ra's. Ini pendapat yang dirajihkan oleh al-muallif. Pendapat Imam Malik dan yang lainnya. Kemudian di antara masalah yang kita ambil kaifiyah, tata cara mengusapnya. Yang disebutkan bahwa kaifiyahnya, bagaimana tata cara mengusap rambut kepala ini, disebutkan di sana ada khilaf. Dari mana dimulainya, diakhiri di mana, Kemudian bagaimana caranya? Pendapat yang rajih adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh siapa yang ingat hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, muttafaqun alaih. Bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a min. Ini kaifiyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW atau oleh sahabat Abdullah bin Zaid ketika melihat wudunya Rasulullah SAW. Yang ini sebagai pentafsiran dari mana ayat wamsahu bi ru'usikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dari depan mengusapnya, kemudian dilanjutkan hingga ke bagian paling akhir di belakang. Bada bi muqaddam ra'si hatta dhahaba bihi ma ila qafa thumma raja'a. Kemudian kembali beliau, kembalikan tangannya tersebut ke depan. Ilal makanil ladzi bada amin. Ya, dikembalikan lagi ke tempat awalnya mengusap. Kemudian yang selanjutnya, di antara masalah yang telah kita ambil, berapa jumlah usapan tersebut? Jumlah dari usapan rambut. Pendapatnya rajih bahwa usapan tersebut hanya satu kali saja. Pendapatnya rajih, mengusap rambut ketika berwudu hanya satu kali saja. Tidak berbilang. Ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Tayyib. Kita selesai dari pembahasan bab mashur ra's. Kemudian bab selanjutnya, bab mashul udhunain. Ini telah kita baca di pekan yang sebelumnya, namun insyaallah kita akan sedikit mengulanginya. Baik. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala, bab mashul udhunaini, bab mengusap kedua telinga. Hukum mengusap kedua telinga. Kalau tadi kita telah membahas mengusap rambut. Nah, setelahnya mengusap kedua telinga. Wa an Abi Umamah marfu'an al-udhunani min ar-ra's. Beliau akan menyebutkan di sini beberapa hadis. Yang terkait dengan ahkam, hukum-hukum seputar mengusap kedua telinga. Dari hadis ini disebutkan bahwasanya kedua telinga adalah bagian dari kepala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa lahu thalathu turuqin. Lakinna ikhtalafa fihi faruya marfu'an wa ruya mauqufan wa rajjaha al-waqfu ad-Dharqutni fi sunanihi wa mala ilaihi al-Baihaqi wa huwa ahsanu haditsin fil bab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan memiliki beberapa jalan. Tiga jalan disebutkan. Namun dari beberapa jalan tersebut terdapat perbedaan riwayat. Dalam satu riwayat disebutkan dengan riwayat yang marfu, yang sanadnya dilandaskan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengucapnya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan dalam sanad yang mauquf, yang penyandaran ucapan tersebut disandarkan oleh sahabat. Kemudian Imam Ad-Dharqutni merajihkan bahwa riwayat yang benar adalah yang mauquf. Kemudian Imam Al-Baihaqi pun sependapat dengan Imam Ad-Dharqutni bahwa riwayat yang sahih adalah riwayat yang mauquf, bukan yang marfu. Dan derajatnya sahih. Jadi wa'an Abi Umamata marfu'an, ini yang benar adalah mauqufan. Wa'an Abi Umamata mauqufan al-udhunani minar ras. Ini hadis yang pertama. Hadis yang selanjutnya, wa hadis Ibnu Abbas ja'a min iddati turukin. Wa fi sanadihi Ismail ibni Muslim al-Makki dha'ifun jiddan. Wa tabi'ahu Jabir al-Ju'fi matruk. Unzur ma qala al-Hafid fi an-Nukat. Hadis yang selanjutnya, yang kedua, terdapat seorang perawi yang dhaif, lemah. Bahkan diikuti riwayat tersebut dengan yang selafat oleh Jabir al-Ju'fi, namun dia adalah matruk, kedudukannya matruk, ditinggalkan periwayatannya. Ini hadis yang kedua. Hadis yang pertama sahih mauquf. Hadis yang kedua dhaif. Dengan makna yang sama, al-udhunani minar ra's. Wa ja'a an Abi Hurairah aidan wa lahu turuqun wa fi sanadiha matruq wa dha'ifun jiddan wa hiya turuqun wahiyah. Hadis yang berikutnya, yang ketiga, dari Abu Hurairah. Ini pun sama, sanadnya matruk dan dhaif. Wa hunaka ahadith an jam'in min as-sahabah an Ibnu Umar wa Abdullah bin Zaid wa Aisyah wa ghairuhum wa kulluha la tasluh fi syawahid wal mutaba'at li dha'fiha asy-syadid wa qad dha'afa al-hadith Ibnu Hazm wa Ibnu Salah wa An-Nawawi wa ghairuhum. Unzur fi takhrijihi al-Badr al-Munir wa nasbur riwayah wa nasbur rayah. Nah, di sana pun masih ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang disebutkan oleh beliau ini. Namun ya, jalannya, jalan periwayatannya kebanyakannya dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang dhaif. Telah disebutkan penjelasannya oleh Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Salah wa An-Nawawi. Nah, dalam takhrijnya mereka ya Al-Badr Munir wa Nasbur Rayah. طيب قال المصنف وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه الترمذي وسنده حسن. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengusap kepalanya dan juga mengusap kedua telinganya. Zahiruhuma, di bagian yang sisi luar dan juga sisi dalam telinganya. Diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, dan sanadnya hasan. Al-udhunani minar ra's, hadis yang sebelumnya yang di awal disebutkan, jika hadis ini sahih marfu, datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faedah yang diambil dari hadis ini bahwa hukum mengusap kedua telinga ini adalah syarat. Syarat dari sahnya wudu. Karena disebutkan al-udhunani minar ras. Kedua telinga itu adalah bagian dari kepala. Dan hukum mengusap kepala itu rukun. Maka mengusap kedua telinga pun menjadi rukun. Namun hadis tersebut hadisnya mauquf. Ya, yang sahih mauquf. Maka tidak bisa di jadikan hukum atau dijadikan sebagai hujjah. Hadis yang kedua, hadis yang namanya setelahnya, yang lafaz yang lainnya, hadis dari Abdullah bin Abbas. Di sini disebutkan fi'il, perbuatan Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya kemudian kedua telinganya. Dari perbuatan, perbuatan Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita bisa, atau kita ambil faedah, mengusap kedua telinga itu adalah sunnah. Mengusap kedua telinga itu adalah sunnah karena hanya sekedar mujarrad fi'l Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir, wa hadits Abdullah bin Umar fi sifatil wudu, thumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi dhahiru udunaihi. Rawahu Abu Dawud wa sanaduhu hasan. Hadis yang terakhir ini adalah kaifiyah, tata cara dari mengusap kedua telinga. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan juga memasukkan kedua telunjuk tangannya ke dalam telinganya. Mengusap kepalanya, kemudian masukkan kedua ujung sabbahataini ke dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamai, kemudian mengusap bagian telinganya itu dengan kedua jempolnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sanadnya hasan. Baik, kita akan membaca di sini masalah tentang mazhab-mazhab para ulama yang menyebutkan dari hukum mengusap kedua telinga ini. Jadi bisa difahami, mengusap rambut memiliki hukum tersendiri. Mengusap telinga memiliki hukum tersendiri. Mas'alatun madzhabul ulama fi mashil udunain. Mazhab-mazhab dari para ulama tentang hukum dari mengusap kedua telinga. Al-madzhabul awwal, pendapat yang pertama, annal udunaini laysata minal wajhi wala ar-ra'si bal adwani mustaqillan yustahabbu mashuhuma wala yajib. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa kedua telinga ini bukan bagian dari wajah, bukan pula bagian dari kepala. Namun keduanya adalah anggota tubuh yang tersendiri. Sebagaimana tangan, kaki, wajah, ini anggota tubuh tersendiri, memiliki hukum tersendiri, memiliki dalil tersendiri. Pendapat yang pertama menyatakan demikian pula dengan kedua telinga. Bukan bagian dari wajah, bukan pula bagian dari kepala. Maka hukumnya mengusap kedua telinga tersebut adalah mustahabbah, tidak diwajibkan. Wa hadha madzhab Ibnu Umar wal Hasan wa Atha wa Abi Thawr wa Syafi'i kama haqahu anhum. Daliluhum hadithu Abdullah bin Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha li udhunayhi ma'an khilaf alladhi akhadha li ra'sih. Dalil dari pendapat yang pertama ini, hadis yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah beliau mengambil air untuk mengusap kedua telinganya. Bukan air dari yang pertama yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Jadi setelah beliau mengusap kepala, beliau ngambil lagi air baru untuk mengusap kedua telinganya. Namun hadis yang disebutkan oleh pendapat yang pertama ini, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, syadz la yuhtajju bih. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi pendapat yang pertama ini beristidlal dengan hadis yang lemah. Falau kana min al-wajhi aw ar-ra'si lama akhadha lahumā ma'an jadidan ka sa'iri ajza'ir ra'si. Kalau seandainya kedua telinga tersebut bagian dari wajah atau kepala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengambil air yang baru untuk mengusap keduanya sebagaimana anggota tubuh yang lainnya. Hadisnya dhaif, lemah. Nanti akan dijelaskan di penjelasan yang setelahnya. Pendapat yang pertama menyatakan bahwasanya kedua telinga tersebut bukan bagian dari wajah, bukan bagian dari kepala. Al-madzhabu tsani annahuma minal wajhi wa laysata minar ra'si fatughsalani ma'ah. Pendapat yang kedua, telinga tersebut bagian dari wajah, bukan bagian dari kepala. Maka hukumnya adalah dibasuh. Hukumnya dibasuh. bukan diusap, dibasuh. Ya. Hukumnya dibasuh, ini pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama tadi, bukan bagian dari wajah, bukan bagian dari kepala, hukumnya diusap. Dan ini mustahabbah. Kemudian mazhab yang kedua, bukan bagian dari wajah, atau bagian dari wajah, namun bukan bagian dari kepala. Hukumnya dicuci. Fatughsalani ma'ah. Wahada mazhab Az-Zuhri. Ini pendapatnya Imam Az-Zuhri. Daliluhu bi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi sujudih sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa adafa sam'a ila al-wajhi kama adafa ilaihi al-basara. Pendapat ini berdalilkan dengan hadis, yaitu doa ketika sujud tilawah, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, telah sujud wajahku kepada zat yang menciptakannya dan yang membentuk wasyaqqa, dan yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Pendapat yang kedua ini menyatakan bahwa as-sam'a, pendengaran, itu dimasukkan dalam kategori wajah sebagaimana al-basar, penglihatan, bagian dari wajah. Ini akan dijelaskan dari penjelasan oleh beliau al-muallif tentang makna dari hadis ini. Ini pendapat yang kedua. Al-madzhab tsalits, pendapat yang ketiga. Huma min ar-ra'si, kedua telinga tersebut bagian dari kepala. Bagian dari kepala. Wa hadha madzhab aktsari al-ulama. Ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Daliluhum ahadithul bab. Ya, dalilnya hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab ini. Lakin qalu, namun mereka menjelaskan, yustahabbul mashu 'alaiha wa la yajib. Namun mereka menjelaskan bahwa hukum mengusapnya adalah mustahabbah dan tidak diwajibkan. Ini pendapat yang ketiga. Wa daliluhum aidan al-ayah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Qila al-muradu bihi al-udhun. Apa yang mereka gunakan hujjah bahwa kedua telinga ini adalah bagian dari kepala? Mereka berdalilkan dengan ayat wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Ini ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang menghikayatkan kisahnya Nabi Musa bersama Nabi Harun alaihi wassalam, bahwa Nabi Musa alaihi salam ketika sepulang dari safar beribadahnya, ya, menemui kaumnya telah menyembah berhala, patung sapi itu, kemudian marah seraya melempar wa'alqal alwah, melempar lembaran-lembaran yang di tangannya, kemudian mengambil ra'si akhi, mengambil kepala dari saudaranya. Ya juru ilaih, menariknya. Apa yang dimaksud di sini mengambil kepalanya? Al-muradu bihi al-udhun. Al-muradu bihi al-udhun. Yang dimaksud dari mengambil kepalanya ini yaitu telinganya. Yaitu telinganya. Maka dari sini dimutlakkan ra's itu dengan telinga. Ra's, kepala, itu dimutlakkan dengan telinga. Faham ya? Bisa difahami. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi. Ini pendapat yang ketiga. Al-madhhab ar-rabi', pendapat yang keempat. Pendapat yang pertama menyatakan bukan dari wajah dan kepala. Pendapat yang kedua, bagian dari wajah, bukan bagian dari kepala. Ya. Kalau wajah kan dicuci. Pendapat yang kedua menyatakan ini bagian dari wajah, maka harus dibasuh. Dibasuh atau disuci semana. Ya. Pendapat yang ketiga, bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Dan hukumnya mustahabbah mengusapnya. Ya. Sebagaimana? Bukan bagian dari wajah, bagian dari kepala. Hukumnya mustahabbah, wala yajib. Al-madhhab rabi', pendapat yang keempat, ma aqbala minhuma fahuwa minal wajhi yughsalu ma'ah. Nah, pendapat yang keempat ini memberikan tafsil, perincian. Bagian telinga yang menghadap ke wajah, ya, ini dibasuh. Wa ma adbara fa min ar-ra'si yumsah ma'ah. Namun bagian yang belakang diusap. Gimana itu? Bagian depan dibasuh, bagian belakang diusap. Ini merinci pendapat yang keempat ini. Wa hadha madhhab Asy-Sya'bi. Ini pendapatnya Imam Asy-Sya'bi wal Hasan bin Shalih wa Ishaq. Daliluhum hadits Ali radhiyallahu taala anhu annahu masaha ra'sahu wa muakhkhara udhunayhi. Ya, mereka berdalilkan dengan hadisnya Ali bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan juga muakhkhar udhunayhi dan mengusap bagian belakang dari telinganya. Ya. Dari sini mereka beristidlal, ya, muakhkhar udhunayhi diusap. Kemudian bagian yang depan dibasuh. Wa li'anna al-wajha ma hasalat bihil muwajaha wa yahasilatun bima aqbal. Qala musannif ar-rajih al-madhhab ats-tsalits. Setelah kita melewati dari penjelasan sekian beberapa madhab ini, mana pendapat yang rajih, pendapat yang kuat disebutkan oleh beliau ar-rajih al-madhhab ats-tsalits. Pendapat yang dirajihkan dan yang kuat adalah madhab yang ketiga. Madhab yang ketiga. Annahuma min ar-ra's, bahwa kedua telinga bagian dari kepala. Wa yustahabbul mashu 'alaihima, dan disunahkan untuk mengusapnya. Kenapa disunahkan, tidak dirukunkan sebagaimana mengusap rambut kepala? Lianna ahadits al-bab lam tashih. Dikarenakan hadis yang diriwayatkan dalam bab ini tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Ya. Kita kembali lagi ke pembahasan yang pertama tadi di awal bab. Al-udhunani minar ra's. Hadis yang sahih adalah mauquf, bukan marfu. Kalau marfu maka bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun mauquf tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Lianna hadits al-bab lam tashih. Kemudian hadis yang berikutnya penjelasan dari perbuatan Rasulullah SAW, dan itu hukum asalnya adalah mustahabbah. Hadis yang kaifiyah yang ketiga semakna menjelaskan perbuatan Rasulullah SAW dan hukumnya mustahabbah. Qala musannif lianna hadits al-bab lam tashih fadalla ala suqut al-ijab wa baqa'ul istihbab min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah kita melihat bahwa hadis-hadisnya tadi tidak ada yang sahih, maka ini menunjukkan gugurnya hukum kewajiban. Gugurnya hukum kewajiban dari mengusap kedua telinga. Wa baqa'ul istihbab, dan tersisalah hukum mustahabbah, hukum yang sunnah dari fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang ketiga, mazhab yang ketiga. Diterjihkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dan juga Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan juga Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Jadi kesimpulannya, mengusap kedua telinga adalah mustahabbah. Adapun mengusap rambut, hukumnya rukun diantara rukun-rukun wudu, tidak sah untuk ditinggalkan. Adapun mengusap kedua telinga, ini mustahabbah. Ketika ditinggalkan, nanti akan dijelaskan di masalah yang terakhir bahwa tidak mengulang wudunya, karena mustahabbah, tidak mengulang wudunya. Sebagaimana seorang yang meninggalkan dari mengusap atau mencuci kedua telapak tangannya ketika hendak berwudu. Ini sunnah. Ya, dengan tafsil ketika terbangun dari malam hari wajib. Ya, namun secara umum sunnah. Ketika ditinggalkan tidak mengapa, tidak mengulangi wudunya. Ini untuk mengusap kedua telinga. Namun dari sini ketika dia sengaja untuk meninggalkan dan terus menerus, ya maka di sana ada hukum mukhalafatus sunnah. Dia menyelisih dari sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, mukhalafatus sunnah Rasulullah SAW. Ada pun secara hukum tadi mustahabbah, tidak wajib. Taib, kalau musannif ini akan dijelaskan tentang penjelasan jawaban dari mazhab-mazhab yang lainnya selain dari mazhab yang ketiga. Amma raddu al mukhalifin mimma yali au ma yali. Adapun penjelasan dari pendapat yang berbeda dari pendapat yang ketiga sebagai berikut. Awalan annahuma laysat minal wajhi wala minar ra'si. Ini akan dijelaskan jawaban dari pendapat yang keberapa ini. Annahuma laysat minal wajhi wala minar ra'si. Dan yang kedua, al-madhab al-awwal, pendapat yang pertama. Tayib, faqauluhum laysat minal wajhi fa na'am. Pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa kedua telinga bukan bagian dari wajah. Ini benar. Ini benar, bukan dari wajah. Amma laysat minar ra'si, adapun kedua telinga bukan bagian dari kepala, lama masaha Nabi SAW ala ra'sihi wal udhunayman. Ya. Adapun yang menyatakan bahwa ini bukan bagian dari kepala, maka Nabi SAW tidak akan mengusap rambut dan kedua telinganya. Ya. Tidak akan mengusap rambut dan kedua telinganya. Kalau dinyatakan telinga bukan bagian dari kepala. Padahal tadi diriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum, bahwa beliau mengusap rambut dan kedua telinganya. Wa aidan, dan juga lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang meriwayat yang dinukilkan dari Rasulullah sallam annahu akhadha ma'an jadidan li ra'sihi. Wa inna maktafa bima baqiya min bala li ra'sihi. Tidak ada riwayat yang dinukilkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau mengambil air yang baru untuk mengusap. Ya, di sini disebutkan li ra'sihi la'alla sawab li udhunaihi. Ini disebutkan di sini li ra'sihi. Beliau tidak mengambil air yang baru untuk mengusap kepalanya. Padahal pembahasan kita di sini mengusap telinga. Ya, ini yang benar mungkin li udhunaihi. Anda bisa garis lingkari. Kemudian di bawah anda tulisi la'alla sawab li udhunaihi. Kemungkinan yang benar adalah li udhunaihi. Lam, alif, hamzah, kemudian za, nun, ya, ha. Naam. Lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha ma'an jadidan li udhunaihi wa inna maktafa bima baqiya min bala li ra'sihi. Beliau sallam tidak mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya, namun mencukupkan dengan basahan dari sisa mengusap rambutnya. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Ibnu Abbas, ya, beliau mengusap rambutnya, kemudian lanjut setelah itu mengusap kedua telinganya, tidak mengambil air yang baru. Taib. Wa amma ma jaa fi hadits Abdullah bin Zaid fa dha'ifun syadzun la yuhtajju bih. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh pendapat yang pertama tadi, hadisnya lemah, syadz, tidak sahih. Tsaniyan, yang kedua. Amma qauluhum min al-wajhi, adapun pernyataan mereka bahwa telinga tersebut adalah bagian dari wajah, bukan bagian dari kepala. Ini pendapat yang keberapa? Pendapat yang kedua, al-madzhabu tsani. Fal jawabu, maka jawabannya, annal murada bil wajhi fil hadis al-jumlatu wadh-dhat. Ka qawlihi ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha. Yang dimaksud dari wajah dalam doa tersebut adalah al-jumlah wadh-dhat, secara jumlah, keumuman dan dzat. Dzat yang di sana istilahnya sebagai perwakilan dari seluruhnya. Qaulihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Ketika di hari akhir kelak semuanya akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir. Yang tersisa hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan wajah dalam doa tersebut. Wa dalilu ala hadza anna sujuda hasilun bi a'dha'in akhar. Ya. Dan juga diantara pernyataan ini bahwasanya wajah yang dimaksud adalah al-jumma wa dzat, sujud ini terjadi atau dikatakan sujud dengan anggota tubuh yang lainnya. Seseorang telah sujud dengan meletakkan tangan kedua lutut di atas bumi. Ini dikatakan sebagai seorang ini telah bersujud. Secara jumlah disebutkan sajada wajhahu. Dia telah mensujudkan wajahnya. Namun di sana ada anggota lain yang disujudkan bersamaan. Maka di sini bisa kita katakan ya, tangan bukan dari wajah. Kedua kaki, kedua lutut yang dia sujudkan bukan bagian dari wajah. Namun wajah tadi hanya disebutkan sebagai al-jumlah secara keumuman. Al-jumlah. Bisa difahami ya? Bisa difahami insyaAllah. Wa aidan anna syai'a yudhafun ila ma yuqaribuhu wa illam yakun minhu. Ya. Dan juga sesuatu itu ditambahkan atau dikaitkan dengan yang yuqarib, yang paling dekat. Wa illam yakun minhu. Walaupun bagian tersebut bukan bagian darinya. Ya. Bukan bagian darinya. Ini akan dijelaskan dari kalamnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Al-maqsudu fil hadis, yang dimasukkan dalam hadis ini sajada wajhi, antum kembali lagi ke pendapat yang kedua, lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarah. Al-maqsudu fil hadis innama adafahuma ilal wajhi ay as-sam'a wal basar limujawaratihima lahu wasyai'u yusamma bismi majawarahu. Yang dimaksud dalam doa tersebut ya, sesungguhnya kedua telinga tersebut di dalam adafahuma, yakni as-sam'a wal basar, penglihatan dan pendengaran, ini ditambahkan, dimasukkan ke dalam kategori wajah karena bertetanggaan, berdekatan keduanya ini. Dan sesuatu itu diberi nama sesuai dengan yang paling dekat. Ya, bismi majawarah. Ya. Nah, jadi telinga, pendengaran, mata, penglihatan, ini dicakupkan dalam wajah. Yang disebutkan hanya wajahnya saja. Ya, sajadah wajhi, bukan sajadah ra'si. Ya, sajadah wajhi, telah sujud wajahku. Wa kadzalika dhamir fi sam'ihi wa basarihi 'a'idun 'ala ar-ra'si wa laysa 'ala al-wajhi. Dan juga kata beliau rahimallahu taala, dhamir dari sam'ahu, pendengarannya, wa basarahu, penglihatannya, ini kembalinya ke kepala, bukan bagian atau kembalinya bukan ke wajah. Jadi telah sujud wajahku yang telah menciptakannya dan juga yang telah membentuk pendengarannya dan penglihatannya. Nyanya ini ke kepala, pendengaran dari kepala dan penglihatan dari kepala. Ini penjelasan dari pendapat yang kedua. Kalau yang bisa belum difahami, bisa diulang-ulang lagi untuk penjelasan ini. Tsanian, penjelasan yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Tsalitsan. Maqalahu Asy-Sya'bi wa man wafaqahu. Pendapat yang keempat yang dinukilkan dari Imam Asy-Sya'bi. Al-jawabu alaihi, menjawab atas pendapat mereka, annal haditha dhaifun. Hadis yang dihujjahkan oleh mereka ini lemah. Wa hiya riwayah dhaifah. La tu'raf wa laysa fiha dalil 'ala al-farq baina muqaddamil udhun wa mu'akhkhariha. Hadisnya dhaif. Tidak sahih. Dan di sana tidak ada pendalilan yang menyebutkan atau menjelaskan perbedaan antara sisi depan telinga dan juga sisi belakang dari telinga. Tidak ada di sana. Ya, antum kembali lagi ke pendapat yang keempat. Annahu sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu wa mu'akhkhar udhunayhi. Di sini hanya sekedar menjelaskan apa yang diusap. Ya, namun di sana tidak ada yang menjelaskan bahwa ada perbedaan, tidak. Ada perbedaan dari keduanya, tidak. Fa inna wa anna dhalika aidan mahmulun ala annahu istaw'aba ar-ra'si. Aw wa anna dhalika aidan mahmulun ala annahu istaw'aba ar-ra'sa. Dan juga hadis tersebut bisa dimaknakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ini membasuh atau mengusap, afwan, mengusap secara menyeluruh dari bagian kepalanya. Jadi setelah mengusap rambut, kemudian mengusap kedua telinga, kemudian menyebutkan, dan beliau pun mengusap bagian belakang dari telinganya. Betul-betul secara menyeluruh, istau'ad, usapan tersebut. Fa'inna masha mu'akhwaril udhun ma'ahu dimnan la maqsudan. Mengusap bagian belakang dari telinga ini adalah dimnan, yang mencakup dari usapan, mencakup dari usapan kedua telinga. Jadi menjelaskanlah istilahnya. Setelah mengusap rambut, kemudian mengusap kedua telinga. Nah, di antara yang diusap kedua telinga ini adalah bagian sisi belakang. Sisi belakang, dimnan, yang dicakupkan. Wala maksudan, bukan yang dimaksudkan. Li'anna al-isti'aba la yata'atta ghaliban illa bidzalik. Karena mengusap secara menyeluruh ini tidak akan tercapai kecuali dengan mengusap seperti ini, yang demikian. Ungdur lil mas'alah al-majmu' dan kitab yang lainnya. Ini untuk menjelaskan dari mazhab-mazhab yang lainnya, yang marjuh, yang tidak dikuatkan. Kesimpulan akhir, bahwa mengusap kedua telinga ini adalah mustahabbah. Hukumnya mustahab, sunnah. Tidak diwajibkan. Qal musannif mas'alatun. Masalah yang berikutnya. قال المصنف اختلفوا على مسألة هل يأخذ ماء جديدا لأذنيه. Apakah seorang yang berwudu tersebut mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. اختلفوا على قولين. Di sini ada dua perbedaan pendapat. Al-qaul awal, pendapat yang pertama menyatakan la ya'khudz wa innama yaktafi bima'ir ra's. Bima'ir ra'si. Tidak mengambil air yang baru, namun mencukupkan dengan air yang mengusap rambutnya. Mencukupkan dari air yang telah diusapkan dari rambutnya. Wa hadha qawlu aktsarul ulama li hadits Abdullah bin Amr wa Ibn Abbas fil bab. Ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, ya'khudhu ma'an jadidan li udhunayhi. Pendapat yang kedua, hendaknya dia mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Wa hadha qawlu Syafi'i wa Malik wa Ahmad fi riwayah. Daliluhum hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu fihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhnayhi ma'a ghayra al-ma' alladhi akhadahu li ra'sihi. Ghayra ma'a alladhi akhadahu li ra'sihi. Bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW wudu, mengambil atau mengambil untuk kedua telinganya air yang bukan bagi, nah, bukan air yang pertama yang digunakan untuk mengusap kepalanya. Rawahul Baihaqi. Hadis ini hadisnya dhaif, lemah. Hadisnya dhaif dan syadz. Dhaif dan syadz. Sebagaimana yang dinukilkan dari Imam Al-Albani dalam silsilah dhaifah. Hadzal hadits syadzun wa qad sarraha dhalika Ibnu Hajar fi Bulughil Maram. Hadzal hadits syadzun wa qad sarraha dhalika Ibnu Hajar fi Bulughil Maram. Ar-rajih, pendapat yang kuat, madzhab ilaihi al-jumhur. Pendapat yang kuat bahwa ya, dia tidak mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Ini pendapat yang rajih. Wa amma hadits Abdullah bin Zaid bi hadzal lafaz fashadun. Adapun hadisnya Abdullah bin Zaid ini dengan lafaz yang ini syadz, lemah. Ya, menyelisih. Wal mahfuzu ma akhrajahu Muslim. Ya, dan syadz ini adalah bagian dari kismet dhaif. Jadi kalau kita menyebutkan hadis yang syadz, bisa kita sebutkan hadis yang dhaif karena dia dari kismet dhaif. Ya. Jadi di sana ada beberapa pembagian, sahih memiliki pembagian. Sahih lidzati, sahih li ghairi. Hasan memiliki pembagian, hasan lidzati, hasan li ghairi. Dhaif juga sama, memiliki beberapa pembagian yang sangat banyak sekali. Ya. Ada dhaifnya, ada yang disebutkan di sana syadz, ada mu'al. Ada di sana maudhu', ada di sana matruk, ada di sana disebutkan mu'dal dan yang lainnya. Wal mahfudhu ma akhrajahu Muslim. Adapun hadis yang sahihnya diriwayatkan dalam oleh Imam Al-Muslim, Imam Muslim. Bilafad, dengan lafad wa masaha bi ra'sihi bima ghair fadli yadayhi. Dengan lafad bahwa Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa air yang ada di tangannya. Nah, bisa dipahami? Beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan bi ghairi fadli yadayhi, dengan air yang bukan dari mengusap, apa, bekas dari basuhan tangannya. Ya, jadi setelah membasuh wajah, apa istilah itu? Membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, mengusap rambut. Nah, Rasulullah SAW mengusap rambut bukan dari air yang ada di tangannya, namun mengambil air yang baru. Ya. Ini untuk rambut. Nah, bukan untuk telinga. Adapun untuk telinga tadi telah dijelaskan. Ya. Mencukupkan dengan air yang diusapkan dari rambut kepalanya, kemudian mengusap kedua telinganya. Ini yang mahfud, riwayat yang mahfud. Qala Ibn Munzir, wa ghairu mawjudin fil akhbar al-thabitah allati fiha sifatu wudu'i Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhadahu li udhunaihi ma'an jadidan. Intaha. Ibnu Munzir memberikan ta'liq dalam kitabnya Al-Awsat, memberikan ta'liq. Tidak ada sama sekali wujudnya dalam hadis-hadis akhbar ats-tsabitah yang sahih dari Rasulullah SAW tentang sifat wudunya bahwa beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Yang ada hanya mengambil air yang baru untuk mengusap rambut kepalanya. Nah, dan mengusap rambut kepalanya tadi bukan sisa dari tangannya. Nah, ini pendapat yang rajih. Ya, dinukilkan dari, dikuatkan oleh Imam Ibn Mundhir. Dan juga dikuatkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Wakadzalika qala Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad halaman yang ke-1, jilid ke-1 halaman 194, walam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha lahu ma'an jadidan. tidak ada yang sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Nah. Taib. Al-Mu'adzin yu'adzin. Kita lanjutkan tersisa dari dua masalah dari bab ini. Tapi masalah yang selanjutnya, man taraka masfal udunain. Orang yang meninggalkan dari mengusap kedua telinganya. Setelah tahu telinga tadi sunnah bukan rukun, ditinggalkan dengan sengaja. Dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ikhtalaf al-ulama fi man taraka masfal udunain ala qawlain. Di sini ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Al-qawl awal, pendapat yang pertama, la i'adata alaih, tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi wudunya. Wa hadha qawlu Malik. Ini pendapatnya Imam Malik. Siapa nama beliau? Imam Malik, siapa namanya? Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Wa Tsauri, pendapatnya Imam Ats-Tsauri. Siapa namanya Imam Ats-Tsauri? Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Wal Auza'i, ada yang tahu namanya? Naam. Al-Auza'i di sini. Nah, Al-Auza'i Abdurrahman bin Amr bin Syahab. Wa Syafi'i. Ada yang tahu namanya? Wa Syafi'i. Muhammad bin Idris. Wa Abi Thawr. Ibrahim bin Khalid. Wa Ashabur Ra'i. Dan juga Ashabur Ra'i, yaitu pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah. Dahulu pernah saya sebutkan ashabur ra'i, pendapat dari mazhab adz-dzahiri. Dan ini na'am, sabaqul lisan, kesalahan dari ya, pengucapan. Yang ana maksud adalah Abu Hanifah, mazhabnya dari Abu Hanifah, ashabur ra'i. Pendapat yang pertama, tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi wudunya. Al-qaulu tsani, al-i'adah idza kana muta'ammidan. Wajib mengulangi wudunya ketika dia sengaja meninggalkannya. Ini pendapat yang kedua. Wa hadha qawlu Ishaq ibn Rahawayh. Wa qala Ahmad yani Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Akhsha ay yu'ida. Ya, beliau memberikan ta'liq. Ya, aku takut dia harus mengulanginya. Ar-rajih la syai' alaih. Pendapat yang kuat, yang rajih, tidak ada kewajiban mengulangi wudunya. Qala Ibn Mundhir fil Awsat la syai'a alaihi idh la hujjata ma'a man yujibu dhalik. Tidak ada kewajiban mengulangi karena tidak ada dalil yang disebutkan sebagai hujjah dari pendapat yang mewajibkan untuk mengulanginya, yaitu pendapat yang kedua. Ya, jadi tidak ada kewajiban untuk mengulangi. Jadi ketika seorang wudu, membasuh tangan, kemudian mengusap rambut, langsung membasuh kedua kaki, lupa meninggalkan mengusap atau dari usapan kedua telinganya, maka tidak mengapa, dia lanjutkan, dia selesaikan. Tidak ada kewajiban untuk mengulanginya. Baik. Masalah yang terakhir. Kaifiyatu mashul udhunaini. Kaifiyah, tata cara dari mengusap kedua telinga. Wa hunaka kaifiyat dzakaraha ahlul ilm. Di sana ada beberapa tata cara dalam pengusapan kedua telinga ini yang disebutkan dari ahlul ilm. Al-ula, kaifiyah yang pertama. Ya'khudul ma'a biyadaihi wa yadkhulu misbahataihi fi simakhai udhunaihi ya, kenapa di simakhai udhunaihi, kenapa tidak simakhaini? Karena mudhaf ilaih dihapus atau dihilangkan nunnya. Wa yudhiruhuma ala al-ma'atif wa yamurru al-ibhamaini ala dhuhur al-udhunain. Kaifiyah yang pertama, dia mengambil air dengan kedua tangannya, kemudian ini setelah mengusap rambut. Setelah mengusap rambut, kemudian memasukkan jari telunjuknya ke simakhai. Simakhai itu yaitu kharqul udhun, lubang telinga ini disebut dengan simakh. Ya, memasukkan jari telunjuknya ke dalam simakhnya, ke dalam lubang telinganya, kemudian memutarnya alal ma'atif itu lingkaran yang ada di telinga ini, jalur lingkaran yang ada di telinga, apa yang namanya ini dalam bahasa Indonesia, ada nggak istilahnya? Nggak ada ya? Ini disebut dengan ma'atif al udhunain. Ya, jadi ketika dia memasukkan setelah mengusap rambut, kemudian masukkan jarinya, telunjuk tadi, ke dalam telinga, kemudian diputar, ma'atif. Wa yamurul ibhamain ala dhuhur idhnain. Dan menjalankan atau melewatkan kedua jempolnya di bagian luar telinganya. Jadi seperti ini. Ini dijalankan, kemudian yang jempol mengusap bagian luar. Ini kaifiyah yang pertama. Al-thani, ويلصق بعد ذلك كفيه المبلولتين بأذنيه طلبا للاستيعاب. Ini kaifiyah yang pertama tadi. Kemudian kaifiyah yang kedua sama dengan kaifiyah yang pertama, namun ditambahkan dengan menempelkan kedua telapak tangannya tadi. Setelah melakukan kaifiyah yang pertama, ditambah ya, dengan menempelkan kedua telapak tangannya di telinganya ya, seraya diputar Artinya semisalnya almuhim ditempelkan seperti ini. Yulasak itu ditempelkan. Talaban lil isti'ab, dengan tujuan menjadikan usapan tersebut betul-betul menyeluruh, dengan tujuan usapan tersebut agar benar-benar menyeluruh. Jadi setelah seperti ini sudah menyeluruh, ditakid lagi dengan ditempelkan kedua telapak tangannya ke telinganya. Bisa difahami ya? Ini kaifiyah yang kedua. Al-thalith, kaifiyah yang ketiga. Yamsahu bil ibham zahirul udhun wa bil masbahati batinaha ويمر رأس الأصبع في معاتف الأذن ويدخل الخنصر في سماخيه. Ini kaifiah yang ketiga. Mengusap dengan telunjuk jempolnya di bagian luar telinga. Kemudian dengan telunjuknya di bagian dalamnya. Naam. Setelah itu diakhiri dengan memasukkan kelingkingnya ke dalam lubang telinganya. Jadi tidak dimasukkan telunjuk tadi, hanya sekedar dilewatkan seperti ini. Kemudian kelingkingnya dimasukkan ke telinganya. Ini kaifiah yang ketiga. Kaifiah yang keempat, ar-rabi, yamsahu bil ibham zahirul udhun wa bil masbahah batinaha faqat. Ya. Kaifiah yang terakhir, yang keempat, mengusap dengan jempol dan telunjuknya saja, tidak ada di sana diputar atau yang lainnya, hanya di sekedar dilewatkan. Dilewatkan saja. Ya. Mencukupkan dengan dilewatkan saja, tidak dimasukkan ke dalam telinga, tidak juga ditempelkan dengan kedua telapak tangannya. Dicukupkan dengan mengusap menggunakan jempol dan telunjuknya. Qala Ibnu Mundzir, hakadha yanbaghi ay yaf'al min mashi udhunayhi. Ibnu Mundzir memberikan ta'liq, inilah kaifiyah yang seharusnya. Nah, paling minimalnya seperti inilah kaifiyahnya mengusap kedua telinga. Qalam qayyiduhu 'afallahu anhu wa ka'anna al-aqrab fi sifatil mustahabbati al-akhiri. Wa ka'anna al-aqrab fi sifatil mustahabbati al-akhiri li dhahiri hadithi Ibn Abbas wa qad yaqa'u bil mashi dhahiran al-wujub. Nah, pendapat yang paling mendekati kebenaran untuk sifat yang mustahabbah ini adalah yang terakhir. Ya, sebagaimana zahir dari hadis Ibn Abbas. Nah, dan ini telah telah masuk ke dalam al-masah. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Kita cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.